Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 489. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Tidak pernah aku dengki kepada seseorang terhadap sesuatu dari urusan duniawi. Karena jikalau ia ahli surga, maka bagaimana aku dengki kepadanya terhadap dunia? Dan dunia itu amat hina pada surga. Dan jikalau ia ahli neraka, maka bagaimana aku dengki kepadanya atas urusan duniawi, padahal ia akan jadi ke neraka." Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Adakah orang mukmin pendengki?" Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Apakah yang melupakan engkau tentang putra-putra Nabi Yakub?" "Benar. Akan tetapi kesesahan dengki itu dalam dada engkau. Karena dengki tidak mendatangkan madarat kepada engkau selama tidak melampaui kepada tangan dan lidah." Abu Darda berkata, "Alangkah banyaknya hamba Allah yang ingat kepada mati, lalu kuranglah gembiranya dan sedikitlah dengkinya." Mu'awiyah berkata, "Semua manusia sanggup atas keridhaan selain orang yang dengki kepada nikmat, maka tiada yang menyenangkannya selain hilangnya nikmat itu. Karena itulah orang bermadah, semua permusuhan dapat diharapkan kematiannya. Selain permusuhan orang yang memusuhi engkau dari dengkinya." Sebagian ahli hikmat, filosof, berkata, "Dengki itu luka yang tidak akan sembuh, dan pendengki itu dengki akan apa yang akan ditemuinya." Arabi berkata, "Tiada aku melihat orang dolim yang lebih menyerupai dengan orang yang didolimi selain pendengki. Dia melihat nikmat pada engkau sebagai bencana pada dirinya." Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, mengapa engkau dengki kepada saudara engkau? Jikalau ada yang diberikan kepadanya karena kemuliaannya atas pemberian itu, maka mengapa engkau dengki kepada orang yang dimuliakan oleh Allah? Dan jikalau tidak yang demikian, maka mengapa engkau dengki kepada orang yang kembalinya ke neraka?" Sebagian mereka berkata, "Pendengki itu tidak memperoleh dari majelis pertemuan selain celaan mereka dan kehinaan. Ia tidak memperoleh dari malaikat selain kutukan dan kemarahan. Ia tidak memperoleh dari makhluk atau orang banyak selain kesedihan dan kegundahan. Ia tidak memperoleh ketika hampir mati atau nyawanya akan keluar, selain kesukaran dan huru-hara. Dan ia tidak memperoleh ketika berhenti di padang mahsyar atau al-mawfik, selain terbuka kejahatan atau fatihah dan hukuman." Penjelasan. Hakikat dengki, hukumannya, bagian-bagiannya, dan tingkat-tingkatnya. Ketahuilah bahwa tidak ada dengki kecuali atas nikmat. Apabila Allah Ta'ala memberi nikmat kepada saudaramu dengan suatu nikmat, maka bagimu dua hal padanya. Pertama, bahwa engkau benci nikmat itu dan engkau menyukai hilangnya. Hal ini dinamai dengki. Maka dengki itu batasnya ialah benci kepada nikmat dan menyukai hilangnya pada orang yang dinikmati dengan nikmat tersebut. Hal kedua, bahwa engkau tidak menyukai hilangnya dan tidak benci akan adanya kekalnya nikmat itu. Tetapi engkau mengingini bagi diri engkau nikmat seperti itu. Ini dinamakan keinginan atau ghibah. Kadang-kadang dikhususkan dengan nama lomba berlomba atau al-munafasah. Kadang-kadang al-munafasah itu dinamakan dengki dan dengki itu dinamakan al-munafasah. Salah satu dari dua perkataan ini diletakkan pada tempat yang lain dan tidak ada larangan pada nama sesudah memahami makna atau arti. Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu berkeinginan atau ghibah dan orang munafik itu dengki. Adapun yang pertama tadi, maka haram dalam semua keadaan kecuali nikmat yang diperoleh orang zalim atau orang kafir. Dan dengan nikmat itu ia mendapat pertolongan untuk mengubarkan fitnah, merusakkan kekeluargaan dan menyakitkan orang banyak. Maka tidak mendatangkan madarat bagi engkau dengan bencinya engkau kepada nikmat itu dan sukanya engkau untuk dihilangnya nikmat tersebut. Karena sesungguhnya engkau tidak menyukai hilangnya dari segi dia itu nikmat, akan tetapi dari segi dia itu alat kerusakan. Dan jika engkau merasa aman dari kerusakan, niscaya tidak menyusahkan engkau dengan nikmat itu. Hadis-hadis yang menunjukkan atas pengharaman dengki ialah yang telah kami nukilkan itu. Dan sesungguhnya kebencian pada nikmat berarti marah kepada qada atau hukum takdir Allah Ta'ala tentang kelebihan, tentang melebihkan sebagian hambanya dari sebagian yang lain. Yang demikian tidak diberi kelonggaran dan kelapangan. Dan juga maksiat manapun yang menambahkan kebencian engkau terhadap serangan seorang muslim tanpa ada kemadrutan bagi engkau daripadanya. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya. In tamaskum hasanatun tasukhum wa in tuksibhum sayyiatun yafrahu biha. Artinya, jikalau kamu beroleh kebaikan, menyedihkan kepada mereka, dan kalau ditimpa kesusahan, mereka girang karenanya. Surat Ali Imran ayat 120. Kesenangan ini sama toh atau suka kepada bencana namanya dengki dan sama toh itu gantung tergantung. Gantung bergantung. Allah Ta'ala berfirman. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaro hasadan min indi anfusihim. Artinya, kebanyakan dari orang-orang keturunan kitab ingin kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sudah beriman sebab disebabkan kedengkian dalam jiwa mereka. Surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Ta'ala menerangkan bahwa sukanya mereka akan hilang nikmat itu dengki. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an. Artinya, mereka ingin supaya kamu tidak pula beriman sebagaimana mereka tidak beriman, sehingga kamu sama-sama tidak beriman dengan mereka. Surat An-Nisa ayat 89. Allah Ta'ala menyebutkan kedengkian saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Allah mengibaratkan apa yang dalam hati mereka dengan firman-Nya yang maha tinggi. Yang artinya, ketika mereka mengatakan, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai bapak kita daripada kita, biarpun kita golongan yang lebih besar. Sesungguhnya bapak kita dalam kesalahan yang terang. Bunuhlah Yusuf atau buang dia ke negeri lain, supaya perhatian bapamu tertuju kepada kamu saja. Dan sesudah itu, kamu menjadi kaum yang baik. Surat Yusuf ayat 8 dan 9. Maka tatkala mereka benci, sayangnya ayah mereka kepada Yusuf, dan yang demikian menyakitkan hati mereka, dan mereka mengingini hilangnya Yusuf dari ayahnya. Lalu mereka jauhkan Yusuf dari ayahnya. Allah Ta'ala berfirman, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Artinya, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau yang berpindah itu. Surat Al-Hasyr ayat 9. Artinya, dada mereka itu tiada sempit dengan melihat nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, dan mereka itu tiada bersusah hati. Maka Allah Ta'ala memuji mereka dengan tidak adanya kedengkian. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam membentangkan pengingkaran tersebut. Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadli. Artinya, atau mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah. Surat An-Nisa ayat 54. Allah berfirman, yang artinya, manusia itu adalah umat atau bangsa yang satu. Lalu diutus oleh Allah, nabi-nabi, pembawa berita gembira, dan menyampaikan peringatan, dan yang diturunkannya bersama mereka kitab dengan sebenarnya, supaya ia dapat memberi keputusan bagi manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tetapi yang berselisih itu hanyalah orang-orang yang diberi kitab, dan sesudah datang kepada mereka keterangan yang nyata, karena iri hati atau bagian antara sesama saja. Surat Al-Baqarah ayat 213. Dikatakan pada penafsirannya itu dengki. Allah Ta'ala berfirman, wama tafarraqu ila mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan mereka menjadi berpecah belah sesudah pengetahuan datang kepada mereka, disebabkan kedengkian atau baghyan sesama mereka. Surat Asy-Syura ayat 14. Maka Allah Ta'ala menurunkan pengetahuan untuk mengumpulkan mereka dan menjinakkan hati di antara sesama mereka pada mentaatinya, dan menyuruh mereka untuk berjinak-jinakan dengan pengetahuan. Lalu mereka itu dengki-mendengki dan berselisih, karena masing-masing mereka menghendaki menjadi kepala sendiri dan diterima perkataannya. Maka sebagian mereka menolak terhadap sebagian yang lain. Ibnu Abbas berkata, adalah orang Yahudi sebelum diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka berperang dengan suatu golongan atau kaum, mereka berdoa, kami meminta kepada engkau dengan Nabi yang engkau janjikan mengutuskannya, dan dengan kitab yang akan engkau turunkan, selain apa yang engkau telah menolong kami. Maka orang Yahudi itu diberi pertolongan. Lalu tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari anak atau keturunan Nabi Ismail Alaihi Wasallam, mereka mengenalnya dan mereka mengingkarinya atau tidak mau beriman sesudah dikenal mereka akan beliau. Maka Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Dan mereka sebelum itu telah meminta datangnya kemenangan terhadap orang-orang yang tidak percaya. Tetapi setelah datang apa yang mereka akui itu, mereka tidak percaya kepadanya. Sebab itu, Allah mengutuki orang-orang yang tidak beriman. Amat jahat orang-orang yang menjual dirinya menjadi orang yang tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, karena iri hati atau kasihan. Artinya, dengki. Surat Al-Baqarah, ayat 89-90. Sofiyah binti Hayyin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayahku dan pamanku pada suatu hari datang daripada engkau. Lalu ayahku bertanya kepada pamanku, 'Apa yang engkau katakan tentang dia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?' Pamanku menjawab, 'Aku mengatakan, sesungguhnya dia itu Nabi yang telah diberitakan oleh Musa.' Ayahku bertanya lagi, 'Lalu apa pendapatmu?' Pamanku menjawab, 'Aku berpendapat orang memusuhinya selama hidup.'" Diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Sofiyah. Inilah hukum dengki dalam mengharamkannya. Adapun al-munafasah atau berlomba-lomba, maka tidak haram. Bahkan adalah wajib, ada kalanya sunat, dan ada kalanya diperbolehkan atau mubah. Dan kadang-kadang perkataan dengki atau hasad dipakai ganti berlomba-lomba atau al-munafasah, dan al-munafasah ganti al-hasad. Qasam bin al-Abbas menerangkan bahwa tatkala dia dan al-Fadl bermaksud datang kepada Nabi SAW, lalu keduanya meminta kepada Nabi SAW agar keduanya diangkat menjadi amir zakat atau kepala pengurusan zakat. Keduanya sudah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada keduanya, "Tidak usah engkau pergi kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak akan mengangkat engkau menjadi amir zakat." Lalu keduanya berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Perkataan ini tidak timbul dari engkau, selain karena nafasa atau dengki atau ingin berlomba. Wallahi, demi Allah, Nabi SAW sudah mengawinkan engkau dengan putrinya, Fatimah. Maka kami tidak dengki dan demikian kepada engkau." Artinya, sikap ini dari engkau itu dengki namanya. Dan kami tidak dengki kepada engkau atas dikawinkannya engkau dengan Fatimah. Menurut bahasa, kata-kata al-munafasah itu terambil atau mustahok dari kata-kata nafasah atau yang diartikan di atas tadi, yaitu dengki atau ingin berlomba. Dan yang menunjukkan atas bolehnya al-munafasah ialah firman Allah Ta'ala, "Wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun." Artinya, dan untuk itu hendaklah berlomba orang-orang yang mau berlomba. Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, "Sabiku ila maghfiratim mir rabbikum." Artinya, berlombalah kamu mengejar ampunan dari Tuhanmu. Surat Al-Hadid ayat 21. Sesungguhnya perlombaan itu ketika ditakuti hilang waktu. Dan itu adalah seperti dua orang hamba saya yang berlomba-lomba melayani tuannya. Karena masing-masing bunda akan didahului oleh temannya. Lalu yang mendahului itu mendapat kedudukan pada tuannya yang tidak diperoleh olehnya. Maka bagaimana? Dan Rasulullah SAW telah menegaskan dengan yang demikian, seraya beliau bersabda, "Tidak ada dengki atau tidak boleh dengki selain pada dua hal. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah lalu dikuasainya harta itu untuk menghabiskannya pada kebenaran. Kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkannya manusia. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Kemudian Nabi SAW menafsirkan yang demikian pada hadis yang diriwayatkan Abi Kafsah Al-Ammari dengan sabdanya. Contoh umat ini adalah seperti empat macam orang. Orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, lalu ia beramal atau berbuat dengan ilmunya pada hartanya. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan tidak diberikan harta, lalu ia berdoa, "Wahai Tuhanku, jikalau kiranya aku mempunyai harta seperti harta si Anu, niscaya aku akan berbuat seperti perbuatannya." Kedua orang tersebut sama pahalanya. Dan orang macam yang kedua itu, ada keinginan daripadanya supaya ia mempunyai harta seperti orang yang pertama tadi. Lalu ia akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang yang macam pertama, tanpa keinginan hilangnya nikmat dari orang yang pertama tersebut. Rawi meneruskan riwayatnya. Dan orang yang diberikan oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu, lalu ia membelanjakan harta itu pada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dan orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, lalu ia berkata, "Jikalau kiranya aku mempunyai seperti harta si Anu, sungguh akan aku belanjakan seperti apa yang dibelanjakan si Anu pada perbuatan maksiat." Maka kedua orang tersebut sama saja dosanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Abi Kafsah. Rasulullah SAW mencela orang tersebut dari segi angan-angan atau ngelamun untuk kemaksiatan, tidak dari segi keinginannya hendak mempunyai nikmat seperti harta si Anu. Jadi tidak berdosa orang yang suka orang lain dalam kenikmatan dan mengingini bagi dirinya seperti nikmat tersebut, manakala ia tidak mengingini hilangnya nikmat itu dari orang tadi. Dan ia tidak benci kekalnya nikmat itu bagi orang tersebut. Ya, jikalau nikmat itu keagamaan yang wajib, seperti iman, sholat, dan zakat, maka munafasah ini wajib. Yaitu, ia menyukai supaya dia seperti orang tersebut. Karena apabila ia tidak menyukai yang demikian, maka adalah ia rela dengan kemaksiatan. Dan yang demikian itu haram hukumnya. Dan kalau nikmat itu termasuk perbuatan yang utama, seperti menafkahkan harta pada perbuatan yang mulia dan sedekah, maka munafasah pada perbuatan tersebut itu disunatkan. Dan jikalau nikmat itu dinikmati atas jalan mubah atau yang diperbolehkan, maka munafasah padanya mubah. Semua itu kembali kepada kehendak persamaan dan perhubungannya pada nikmat, dan tidak padanya kebencian nikmat. Dan di bawah nikmat ini ada dua perkara. Pertama, kesenangan orang yang memperoleh nikmat padanya. Yang kedua, yang lain, tampaknya kekurangan orang lain dan tertinggalnya orang lain daripadanya. Dia benci salah satu dari dua segi itu, yaitu tertinggal dirinya dan ia menyukai persamaannya dengan orang itu. Dan tidak ada dosa atas orang yang benci tertinggal dirinya dan kekurangannya pada perbuatan-perbuatan mubah. Benar, yang demikian itu kekurangan dari perbuatan-perbuatan utama dan berlawanan dengan zuhud, tawakal, dan ridho, dan mendidingi dari kedudukan-kedudukan atau makom-makom yang tinggi. Akan tetapi, tidak mengharuskan atau menetapkan yang demikian itu akan kemaksiatan. Di sini suatu titik yang tersembunyi, yaitu apabila ia putus asa daripada memperoleh seperti nikmat itu dan ia benci tertinggalnya dan kekurangannya, maka tidak mustahil ia akan mengingini hilangnya kekurangan itu. dan kekurangan itu akan hilang. Ada kalanya dengan ia memperoleh seperti yang demikian, atau dengan hilangnya nikmat orang yang didengkinya. Maka apabila tertutup salah satu dari dua jalan itu, lalu hampirlah hati tiada akan terlepas dari keinginan jalan yang lain, sehingga apabila nikmat itu hilang dari orang yang didengkinya, niscaya adalah yang demikian itu lebih menyembuhkannya daripada kekalnya nikmat tersebut. Karena dengan hilangnya nikmat itu, akan hilanglah tertinggalnya dan tertemukannya orang lain. Dan ini hampirlah hati itu tiada terlepas daripadanya. Jikalau yang demikian, di mana sekiranya persoalan itu diserahkan kepadanya dan dikembalikan kepada pilihannya, niscaya sesungguhnya ia berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari orang yang didengkiinya. Maka itu adalah dengki yang sangat tercela. Dan jikalau ia dicegah oleh ketakwaannya daripada menghilangkan nikmat itu, maka ia dimaafkan dari apa yang diperolehnya pada tabiatnya tentang senangnya hilang nikmat itu dari orang yang didengkiinya. Manakala ia tidak suka bagi yang demikian dari hatinya, disebabkan akal dan agamanya. Mudah-mudahan yang demikian yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga perkara tiada terlepas orang mukmin daripadanya, yaitu dengki, jahat sangka, dan hati terbang atau tidak berdekatan hati. Itu sudah dijelaskan di depan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang mukmin mempunyai jalan keluar dari tiga perkara tersebut, yaitu apabila engkau dengki, maka jangan engkau mau. Artinya, kalau engkau dapati sesuatu pada hati engkau, maka jangan engkau kerjakan. Dan jauhlah dari kebenaran bahwa manusia itu bermaksud menyamai saudaranya pada kenikmatan, lalu ia lemah daripada memperolehnya. Kemudian, senantiasalah ia cenderung supaya nikmat itu hilang, karena tidak mustahil ia akan memperoleh penguatan baginya atas kekalnya nikmat tersebut. Maka batasan ini dari al-munafasah akan mendesak dengki yang haram. Seyogyalah menjaga diri daripadanya. Sesungguhnya itu tempat berbahaya. Tidak ada seorang pun dari manusia, melainkan ia akan melihat di atas dirinya segolongan kenalan dan teman-temannya yang ingin menyamainya. Dan hampirlah yang demikian itu menarik kepada kedengkian yang dilarang, kalau ia tidak kuat iman dan keras takwa. Manakala yang menggerakkan kedengkian itu karena takut berlebih kurang dan kelihatan kekurangannya dari orang lain, niscaya yang demikian akan menghilangnya kepada kedengkian yang tercela. Dan kepada kecenderungan tabiat atau keinginan kepada hilangnya nikmat dari saudaranya. Sehingga turun saudaranya itu kepada persamaan dengan dia. Karena dia tidak sanggup untuk menaiki kepada persamaan dengan memperoleh nikmat tersebut. Dan yang demikian tidaklah sekali-kali diberi kelonggaran. Akan tetapi itu adalah haram. Sama saja yang demikian itu pada maksud-maksud agama atau maksud-maksud duniawi. Akan tetapi dimaafkan pada yang demikian insya Allah Ta'ala selama tidak dilaksanakannya dan adalah kebenciannya dari jiwanya kepada yang demikian itu menjadi kafaroh atau penutup dosa baginya. Inilah hakikat dengki dan hukum-hukumnya.